Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyah. Kita masih memuraja'ah al-qawaid nahwiyah allati akhadhnaha aw darasnaha, memuraja'ah kaidah-kaidah nahwu yang telah kita pelajari yang ada pada Ad-Dars Al-Khamis Asyara, yaitu pelajaran yang ke-15 di jilid yang ketiga. InsyaAllah malam ini kita langsung saja masuk ke bagian ini, halaman Safha At-Tasi'ata Asyara, yaitu Mi'ah At-Tasi'ata Asyara, yaitu halaman 119. Ya, kita ambil aja langsung ke dalam kurung itu, Yusallimul Muraqibu Wa Yakhruju, dan seterusnya nanti kita akan coba mengungkapkan kembali kaidah-kaidah nahwu yang sudah kita pelajari, agar supaya kaidah yang sudah kita pelajari senantiasa ingat di dalam apa pikiran kita, atau dalam mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari senantiasa rasikhah, yaitu kuat dalam ingatan kita. Baik, Fadhlul Ustaz Ihsan, ya, lanjut saja. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa, silakan di 021-823-6543. Ya, silakan Anda bisa menghubungi kami dalam pembahasan Ad-Dars Al-Khamis Asyara, pelajaran jilid ketiga dari kitab Darsul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Kita berikan kesempatan via telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Di Bekasi, Om. Naam. Baik, insyaallah. Baik, tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Ya Ahmadu, iqra'il ayatal waridata fid darsi. Ahmadu yaqul ba'da al-isti'adati wal basmalati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Taib, lahza. Ya Ahmadu. Nah. Ini Ahmad hukumnya apa nih? Mabni ala dhammi ya Ustaz. Mabni ala dhamm. Naam. Tapi bukankah dia juga sebelum ia juga Ahmadu? Naam. Jadi sebagai ala mufrad isim munad, apa namanya? Munada ala mufrad. Idzan mal farqu baina qabla ad-dukhul ya wa ba'da ad-dukhul ya? Ahmadu mathal Ahmadu talibun mujtahidun. Kalau Ahmadu di situ marfu sebagai mubtada. Marfu. Di sini. Nah. Tapi secara zahir ada perbedaan? Tidak ada, Ustaz. Iya. Nah, ini dia karena isimul ismul ladzi lain sarif isim yang tidak bertanwin. Ya. Seperti ini Ahmad. Nah, ketika dia munada ya Ahmadu, sebelum masuk ya maupun sudah masuk ya, secara zahir tidak ada perbedaan. Nah. Tapi secara apa hakikat dia itu berbeda, hakikat dan pengertian tinjau ilmu nahwu ya. Nah. Ya, dia berbeda. Nah. Kenapa berbeda? Karena ia masuk kepada isim alam mufrad, dia mabni ala ma yurfa'u bih. Ya, ala ma yurfa'u. Iya, jadi siapa mabni ala dham. Nah. Mabni ala dham. Iya, karena isim mufrad. Iya, betul. Ya. Kemudian al-ayatul waridata. Betul al-ayata baca itu? Naam, maf'ulun. Maf'ul bi al-waridata? Naam, tamam. Naam. طيب بعد الاستعاذة والبسملة نعم يا أيها الذين آمنوا آمنوا sebagai apa di sini silatul mausul silatul mausul طيب نعم. silatul mausul jumlah fi'liyah jumlah طيب mana a'idnya yaitu dhamir yang kembali pada isim mausul karena isim mausul dalam bentuk silah yaitu afan isim mausul memiliki silatul mausul. Nah, silatul mausul itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah harus di situ ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Di isim mausul sendiri ya Ustaz, alladzina. Bukan, di silahnya. Nah. Jadi silatul mausul itu kan jumlah. Nah. Baik imman takuna jumlah fi'liyatan atau jumlatin ismiyatan atau dia jumlah ismiyah. Nah. Syaratnya harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dhamir. Arti kata rabit. Ya, rabit ini bisa dhamir, bisa juga apa? Isim isyarah. Nah. Nah. Baik, mesti ada dhamir. Dhamirnya tadi bisa bentuk apa isim isyarah ya, Ustaz? Ya, di sini kan rata-rata kan bentuknya dhamir ya. Kalau jumlah fi'liyah itu dhamir. Ya. Nah. Bukan alladhi, alladhina yusad. Alladhi itu kan isim mausul. Isim mausulnya. Maksud saya adalah ya, ya. Silatul mausulnya. Sekarang mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya amanu. Amanu, ya kan? Nah, nah. Mesti di silatul mausulnya harus ada rabit, yaitu pengikat antar isim mausul. Ya. Harus ada pengikat, rabit. Sebab tanpa silatul mausul, nah. Dia tidak akan tanpa silatul mausul isim mausul tidak bisa dipahami maknanya nah. Tak sempurna. Nah, di sila itu mesti ada rabit kembali kepada isim mausul itu sendiri. Bingung nyarisnya bukan ya ayuha Ustaz. Ayuha. Kena isim mausul alladzina silatul mausulnya mana? Silatul mausul amanu. Nah, di silatul mausul itu harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Oh, nah. Contoh. Dominya al-wau ya Ustaz. Nah, itulah dia. Iya. Nah. Ya kalau saya katakan ya ayyuhalladzina amana, ada enggak rabit di situ? Tidak ada. Enggak ada. Nah. Di situ dhamir huwa kembali ke mana? Nah, makanya amanu itu wau itulah dhamir. Dhamir. Ya kembali kepada alladzina isim mausul. Iya. Kalau ayyuhanya, ayyuh itu sebagai munada. Munada. Nah. Iya, munada. Ha itu litanbih. Isil mausul sini sebagai apa itu? Kedudukan dalam kalimat. Bukan munada mudhof ya Ustaz. Munada mudhof bukan ya Ustaz. Belum munada. Yang susunan seperti ini Ustaz. Iya. Bukan. Ayyuh itu munada mabni ala dhamm. Oh sama. Iya. Ha itu litanbih. Alladzina itu adalah sebagai badal. Badal daripada dari kata ayyu. Nah, kenapa? Huruf nida dia tidak bisa langsung masuk kepada isim yang memakai alif lam. Kecuali hanya satu lafaz yaitu Allah. Lafzul jalalah ya Allah. Ya Allahu atau dibaca ya Allahu. Kata Allah itu ada alif lam kan? Nah. Alif lam apa itu? Alif lam itu ma'rifah, syamsiah. Alif lam syamsiah, iya. Nah, kalau munadanya maka alif lam, apakah alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Nah. Ketika masuk iya nida itu tidak bisa langsung. Kecuali hanya lafaz Allah. Oh. Nah, selainnya tidak bisa. Contohnya annas, enggak bisa iya nasu. At-talib ya talibu. Enggak bisa. Nah, itu kaidahnya, enggak boleh, tidak bahasanya enggak benar. Nah. Oleh karena itu harus kalau dibuat dia sebagai munada, maka harus dengan kata bantu itu ayyu. Nah, itulah ayyu. Kalau untuk muannas ayyatu. Ayyatu. Nah. Jadi ketika ayyum dan ayyatu, ayyu itu selain itu sendiri yang sebagai munada. Sedangkan isim yang pakai alif lamnya seperti di sini isim mausul itu sebagai badal. Iya. Nah, itu harus diingat itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannasu kan? Munadanya ayyu, ha itu litanbih, annasu sebagai badal daripada ayyu. Jadi ya. Munada dalam bentuk isim apa alam mufrad ya kan? Yang mana? Ayunya iya. Ayu enggak, ayu itu apa? Ayu itu mufrad, iya. Naam alam. Iya. Mufrad, ya. Mabni. Lafaz mabni mufrad. Ya. Baik. In tansurullah yansurkum. Ta in tansurullah. Ini in apa ini? In huruf syarat ini. Huruf syarat. Taib. Adat syarat. Iya, huruf syarat. Iya, itu kan huruf. Kalau adat, istilah adat itu lebih umum. Ya, adat syarat itu lebih umum untuk kata adat. Alat itu alat kan, bisa bentuk huruf, bisa bentuk isim. Isim. Iya. Kalau in, boleh kita kata adat syaratin, atau boleh kita katakan harfu syaratin. Harfu syarat. Karena dia huruf. Iya. In tansur. Mana fiil syaratnya? Tansuru. Itu fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Dia marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu. Ini majzum. Majzum. Karena in syartiyah itu menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Iya. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari. Nah. Kalau dia fiilnya bukan fiil mudhari seperti fiil madhi, maka dia menempati fiil syarat, menempati menempati apa? Jazam. Iya. Ya. Menempati jazam. Taib. In tansurullah. Taib, ma alamatu jazmi? Apa tanda jazamnya? Hadfu harfun nun. Hadfu harfun nun. Hadfun nun ya. Harfun nun. Iya, hadfu harfun nun. Li'anna min afalil khamsa. Taib, jawab syaratnya mana? Yansurkum. Iya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit. Ini atau ke mana? Atau ke yansur. Yansur. Taib. Terus lanjutkan. Ibrahimu yaqul, limadha juzimatil af'alul waridatu fi hadhihi al-ayati ya fadilata syekhi? Iya. Apa muqirab al-af'alu di situ? Di situ sudah ada harakatnya, baris naibul dom. Fa'il. Naibul fa'il. Taib, sahih. Fi'il majhulnya mana? Juzima. Itu fi'il apa? Madi ya? Kaedahnya apa kalau fi'il majhul? Dommu awaluhu. Wa... Futihat ma qabla akhir. Wa kusirat ma qabla akhir. Idzan dhumma. Dhumma. Iya. Dhumma awaluhu. Ya. Wa kusira ma qabla akhir. Dhumma itu fi'il majhul itu. Nah. Kusira juga fi'il majhul. Dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Iya. Taib ya fadilata. Kenapa dia ini? Fadilata dibaca bukan fadilatu. Nah. Dia munada mansub. Munada mansub. Dalam bentuk idhofah ya. Iya, karena munadanya mudhaf ya. Mudhaf. Ya betul. Ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ini soal ya Ustaz. Untuk jumlah innamal a'malu binniat itu enggak masuk amil yang nasih ya Ustaz ya. Iya, karena inna manakala dia masuki oleh ma, maka innanya batal amalnya, la ta'mal. Nah. Maka dia makna lil hasar. Iya, innama. Jadi kedudukannya ya sebagai mubtada aja ya, Ustaz. Yang mananya? Ya innama. Bukan inna itu, innama itu lil hasar, itu alat bukan isim. Oh. Adatul hasar ya. Adat. Maka itulah ma-nya ditulis bersambung. Iya, hmm. Kalau tidak bersambung itu menunjukkan bahwa ma itu innanya beramal. Oh. Iya, ma-nya adalah isim mausul. Iya. Jadi yang jadi mubtadanya amalu ya, Ustaz. Al-amal itu mubtadanya. Iya. Khabarnya bin niat. Bin niat. Iya. Sibul jumlah jar majrur. Iya. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Umma Fatimah di Bekasi. Alhamdulillah sudah menjawab beberapa pertanyaan disampaikan oleh Ustaz terkait dengan kaidah nahwiyah yang terdapat dalam hiwar, dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Umum Fatimah di 0218236543. Silakan. Taib, halo. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Solo ya, Um ya. Ya. Nah, ahlan, wasahlan, masyaallah. Ya. Nah, tafadhal ya Umm Abdullah. Amut jarisu. In ya. In ada tu sarfin. Kaju yimu fi laini. Nah, in kaju jahit kan. Ya. In tazhab ila suqi azhab ma'aka. Baik. Istamir. Lanjutkan, lanjutkan. Yusam. Gayu sama. Iya, itu harakatnya salah. Nah, itulah dia. Gayu sama. Jadi bukan wu, wu sama. Wa, wa yusama. Jadi harakatnya terbalik dia. Dhamma itu di atas ya, ya kan? Yang fathah ya siya itu adalah harakat waw. Jadi terbalik harakatnya. Iya, nak. Iya. Ulang kembali. Sama. Ya. Awalu. Lasarti. Iya. Berakhoru. Jabat pasarti. Wafil ayatal karimat. Wafil. Ayatil karimati. Fil sarti. Terus. Tansuru. Tansuru. Baca baku yang sur. Yang sur. Balfi lu yusabit. Kufun ala yang sur. Iya. Arju antakunu kode fahintum. Atas tati ka. Atas tati lu antar karo. Awa. Amada antar. Atas tati'ah. Atas tati'ah. Iya. Atas tati'ah. Kenapa baca fathah ainnya? Atas tati'u. Terus. Tadkaro. Antad. Antadkaro. Tadkaro fi'il apa itu? Fi'il. Fi'il madi. Fi'il mudhari'. Fi'il madi atau fi'il mudhari'? Mudhari' fa'il. Tayyib, mudhari' fi'il madinya apa? Antar. Enggak, saya tanya fi'il madinya apa? Antadzkura. Antadzkura. Iya, dzakara yadzkuru. Yadzkuru. Jadi antadzkura. Antadzkura. Ya, bukan antadzkara. Antadzkura. Iya. Terus? Ayatan ukhra. Iya. Tahwi. In ya yasiru. Ya yasiru. Baik, yakfi, yakfi. Baik, kita lihat kembali wa yusamma. Saya tanya dari sini saja. Wa yusamma al-awwalu fi'la syarti. Al-awwal ini sebagai apa nih? Kedudukan fa'il. Naibul fa'il. Baik, fi'la. Fi'la. Kenapa mansub di situ? Na'at besar. Na'at memang fi'la itu kata sifat. Fi'la itu lalu fi'il. Bisa maka lalu fi'il. Fi'il syarti. Fi'il syarat. Nah, fi'la syarti. Fi'la itu apa kedudukan mauqi' i'rabnya? Kedudukan dalam kalimat ini, jabatan kata dalam kalimat sebagai apa? Tidak makan awal. Makulun. Hmm. bisa dinamakan hak Allah. Taib, nanti kita tanya kepada yang lainnya. Selanjutnya saya tidak jawab dulu. Wa fil ayatil ikra'i dari situ, coba baca dari situ. Wa fil ayatil karimati. Taib, al karimati jadi apa? Fil syarti. Hah? Al karimati sebagai apa? Nat. Nah, kemudian fil syarti. Fi'lu berdhamma itu sebagai apa dia? Fa'il. Mana fi'ilnya? Adakah fi'il di situ? Fi'il. Kalau fi'il sebagai fa'il, berarti harus ada fi'ilnya. Sekarang mana fi'ilnya di situ? Baik, itu jumlah apa itu? Wa fil ayatil karimati fi'lu syarti tansuru. Jumlah? Iya. Jumlah fi'li ya? Baik, mana fi'ilnya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, mana mubtada'nya? Mana khabar? Ayatul karimati. Sebagai apa? Ayatul karimati sebagai mubtada'. Sebagai mubtada'? Bolehkah mubtada jar majrur? Khabar ya, jafiya. Hah? Anusibul jumlah. Fi'lu syarti sebagai mubtada. Nah iya, itu dia. Fi'lu itu sebagai mubtada mu'akhar. Khabarnya, pelengkapnya adalah fil ayati. Itu khabar muqaddam sibul jumlah jar majrur. Nah ini, kalau khabarnya sibul jumlah jar majrur, kemudian mubtada'nya dalam bentuk ma'rifah, itu boleh didahulukan khabarnya. Contoh, fil mal'abil wasi'i awladul mudarrisin. Ya. Saya kasih contoh, hampir mirip dengan ini. Hampir mirip apa? Jumlah itu. Jadi apa? Fil. Ya. Fil mal'abil kabiri. Apa artinya? Di pahat yang fil mal'abil kabiri yang mulia. Hah? Yang besar. Auladul mudarrisina. Nah, ini kan sibul jumlah jar majrur fil mal'abi. Al kabir sebagai apa? Na'at. Iya kan? Ini mal'ab apa? Mal'ab khabar majrur dengan fi, majrur, ya kan? Jar majrur. Nah, ini namanya sibul jumlah jar majrur, sibul. Sibul apa? Sibul jumlah. Jadi apa? Khabar muqaddam. Dulu kan. Nah, bolehkah ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena mubtada'nya dalam bentuk ma'rifah kan? Ini aulad mudhaf kepada mudarrisin. Mudarrisin ma'rifah tu nakira al-mudarrisin. Ma'rufah bil alif lam kan? Berarti ya. Aulad ini apa? Aulad ini berarti ma'rifah kan? Iya. Ma'rifah. Mubtada. Kalau dia ma'rifah berarti mengakhirkan mubtada ini boleh. Jais bukan wajib. Iya. Ini mubtada mu'akhar. Nah, asalnya ba auladul mudarrisin fil mal'abil kabir. Boleh di awal, justru itu yang susun aslinya. Susun aslinya apa? Auladul mudarrisina fil kabiri. Fil mal'abil kabiri. Ini susun apa? Susun aslinya. Ini mubtada. Ini apa? Khabar dalam bentuk sibul jumlah jar majrur itu sangat. Nah, ini kan khabar nih. Khabar. Ini khabar. Karena khabarnya apa? Jar majrur sibul jumlah, mubtada'nya itu ma'rifah. Ini ma'rifah dengan idhofah kepada mudarrisin ma'rifah. Nah, ini boleh dulu kan. Ini fil mal'abil kabiri aulal mudarrisin. Nah, itu boleh kan. Sama seperti ini tadi. Apa tadi ini? Fil apa? Fil apa? fil ma'afil kabiri. Bukan, yang di kitab tadi. Di kitab apa bacaannya? Gimana Ustaz? Di kitab tadi apa bacaannya? Fil? Fil ayatil karimati. Nah, fil ayatil karimati. Apa? Fi'lu syarti. Fi'lu syarti. Ya. So, aslinya apa? Fi'lu syarti tansuru fil ayatil karimati. Ya. Itu boleh dulu kan? Ya. Jadi fil ayatil karimati itu syibul jumlah jar majrur, itu khabar muqaddam, fi'lunya ala mubtada muakhar. Syartinya apa? Mudhaf ilaih. Tansurunya sebagai badal. Paham ini? Kalimat tansur itu sebagai badal dari kata fi'lu syarti. Iya. Fi'lu syarti. Ah, maksud fi'lu syarti ini tansuru. Yang mana? Yang sama awalu fi'lu syarti itu jawab ya. Jawab mana? Fi'lu syarti itu. Bukan, ini kita bahas kalimat susunan yang ada di sini. Dia akan menjelaskan tentang ayat in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Di situ ada jumlah syartiyah. Iya kan? Iya. In itu ada tu syartin. Nah, tansurunya apa? Tansur itu fi'il syarat. Yansurkum, yansur itu ada jawab syarat. Nah, maka kata apa kata keterangannya? Fil ayatil karimati, di ayat yang mulia itu, yaitu di atas in tansurullah yansurkum. Iya. Ada apa? Ada fi'il syarat. Mana itu fi'il syaratnya? Tansuru. Maka tansuru itu adalah sebagai badal daripada kata fi'lu syarti. Badal. Iya. Atau juga boleh katakan ataf bayan. Ya, maka dikasih tanda kurung. Ya. Fi'lu syarti. Ada fi'lu syarat. Mana itu fi'lu syaratnya? Yaitu apa? Tansuru. Yaitu tansuru. Tansuru. Ya, jadi kata tansuru dalam susun kalimat ini. Susun kalimat ini. Fil ayatil karimati fi'lu syarti tansuru. Kata tansuru yang dalam kurung itu. Kedudukan dalam kalimat adalah sebagai ataf bayan atau badal. Ya. Dari kata fi'lu syarti. Iya. Kemudian wa jawabuhu in wa ini ataf. Ataf ke mana? Ataf pada fi'lu asyarti. Jawabuhu ada ataf pada fi'lu syarti. Yansur. Yansur. Yansurkum. Iya. Betul. Ini juga sebagai apa? Badal atau ataf bayan pada jawabuhu. Terus kemudian wal fi'lu yusabbit. Nah, ini juga ataf bayan dari kata al-fi'lu. Yansur. Al-fi'lu itu mubtada. Iya. Al-fi'lu apa? Mubtada. Wal-fi'lu yaitu yusabbit. Nah, itu kata yusabbit dalam kurung itu kedudukan kalimat adalah sebagai ataf bayan. Menjelaskan maksud al-fi'lu. Khabar mana? Ma'tufun. Iya, ma'tufun. Ala yansuru. Yansuru itu fi'il dalam kurung itu kedudukan sebagai apa? Majrur. Nah, oleh ala. Iya, sebagai apa? Iya. Yaitu isim majrur fi mahalli jar dia. Karena ini lil hikayah, menceritakan suatu fi'il. Maka dikasih tanda dalam kurung. Iya. Terus Arju antakunu qad fahimtum. Taib, saya tanya, antakunu ini fi'il min af'al khamsa, iya kan? Iya. Taib, marfu atau mansub atau majzum? Mansub. Dari mana tahu mansub? An, betul. An itu adatun nasbi, iya. Apa alamatun nasabnya? Tanasabnya apa? Hasfun nun. Hasfun nun, iya. Hasfun nun, dibuang huruf nunnya. Taib, wawnya sebagai apa di situ? Jamaah. Waw jamaah sebagai apa? Fa'il. Yakin? Taib, bagi fa'il ya. Memang itu kana butuh fa'il. Halo? Iya, oke, Ustaz. Sebagai fa'il? Memang memang ada kana butuh fa'il. Aku mengharap. Aku belum bisa, Ustaz. Kemana pergi? Yang mana maf'ul bih? Aku. Hah? Aku saya mengharap. Bukan, yang saya tanya adalah waw tadi, waw jama'ah sebagai apa? Waw. Waw jama'ahnya. Antakunu, takunu. Waw itu waw jama'ah. Iya, dhamir kan? Sebagai apa dia? Maf'ul, Ustaz. Masa ada maf'ul pakai waw jama'ah? Fa'il. Hah? Fa'il. Fa'il. Memang kana butuh fa'il. Hah? Kalau kana butuh fa'il itu kalau kananya kana tam. Kana tam dia butuh fa'il. Contoh, ittaqillaha haitsuma kunta. Kunta. Nah. Di situ kana tam, ta itu sebagai fa'il. Nah, ini kana, ini kan merafakkan isim kan? Halo. Ya, Ustaz. Kana lupa pada kana. Kana apa amal kana? Ma amal kana? Merafakkan isim. Iya, kana itu tarfaul isma wa tansibul khabar kan? Betul? Iya. Iya. Jadi kana itu beramal, mudhari juga beramal, bahkan masdarnya pun juga beramal. Fi'il amarnya juga beramal. Iya. Jadi sama, bukan hanya fi'il madinya aja beramal, enggak, fi'il mudhari juga beramal. Masdarnya pada kaun juga beramal. Dan fi'il amar bantu fi'il amar juga beramal. Kun, iya. Ya. Kun ustadzan. Kun ustadzan. Ustadzan itu is khabar kana. Khabar kun itu kana. Khabar kana. Iya, khabar kana mansub kan? Mana isimnya? Dhamir musatir takdiru anta, karena itu fi'il amar. Nah, ini waw jama'ain bukan fa'il, tapi isim. Isim, isim apa? Isim takunu. Isim takunu. Iya, itu kunu daripada kana yakunu. Kana yakunu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Jadi sebagai khabar Ustaz ya? Bukan, isimnya. Waw itu sebagai isim kana yakunu. Kana. Iya, itu kan mudhari pada kana yakun. Jadi takunu itu fi'il mudhari pada kana. Fi'il mudhari daripada kana juga beramal sama seperti fi'il madinya. Beramal dia sama seperti fi'il madinya. Ya, memang selama hari ini mungkin apa? Diajarkan banyak kana ya. Iya. Ya, mungkin saya juga bisa maklumi. Jadi perlu juga saya sampaikan di sini bahwa kana itu beramal, mudhari'nya juga beramal, yakunu. Bahkan masdarnya pun juga beramal, kaun. Fi'il amar juga beramal. Iya, yaitu amalnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, di sini waw itu waw jama' itu adalah isim takunu. Isim takunu. Isim takunu. Takunu adalah mudhari pada kana yakunu. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Fahimtum. Fahimtum. Iya, jumlah fi'liyah. Iya, fahima itu fi'il. Tumnya dhamir. Dhamir muttasil. Sebagai apa? Fa'il. Nah, jumlah fi'il wa fa'il. Yaitu apa? Penggabungan fi'il dan fa'il. Sebagai apa? Fi mahali nasab khabar takunu. Iya. Insyaallah bisa dipahami ya? Iya, insyaallah. Iya. Terus atastati'u an tadhkura. An tadhkura itu fi'il mudhari mansub dengan an, iya kan? Naam. Betul. Ayatan sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Ukhra sebagai apa? Ukhra. Na'at. Na'at. Taib. Tahwi. Fi'il apa itu? Ahli. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Nah, itu perhatikan. Kalau dia fi'il mudhari, atau kalau dia fi'il berarti dia jumlah kan? Kalau dia fi'il berarti apa? Jumlah. Iya jelas. Setiap fi'il mesti jumlah dia. Karena setiap fi'il ada fa'il. Mana fa'il tahwi? Anta. Dhamir fa'il anta. Dhamir musatir takdiruhu? Artiru anta. Kalau anta maknanya jauh sekali. Nah ini. Perlu diingat bahwa umumnya kalau dhamir musatir itu kembali kepada yang dekat. Kalau ternyata kembali pada dekat, ternyata ada sisi maknanya apa tidak kena atau salah, berarti dia bisa kembali kepada yang lebih jauh lagi. Nah, di situ tahwi ini dhamir musatir takdir hiya kembali pada ayah. Iya. Kembali pada ayah. Iya, kembali pada ayah. Iya. Ayat lain mencakup, tahwi itu mana tashmal, mencakup. Iya. Jadi kembali pada ayah. Nah, ukhra ini da'at daripada ayah, tahwi ini na'at yang kedua, cuma dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, pertemuan lalu pernah saya singgung bahwa jika terdapat jumlah fi'liyah, sedangkan dhamirnya di jumlah fi'liyah itu ada dhamir kembali kepada isim sebelumnya, yang mana isim sebelumnya dalam bentuk nakirah, berarti jumlah fi'liyah itu sebagai na'at. Sebagai apa? Sebagai na'at. Saya kasih contoh lain. Ini na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka man'utnya harus dalam bentuk nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah dia jadi hal. Masalan, qara'tu, saya telah baca. Qara'tu kitaban jayidan. Iya. Qara'tu kitaban jayidan ishtaraituhu. Iya. Ishtaraituhu qabla masalan qabla yaumain, dua hari yang lalu. Iya, qabla yaumain, sebelum dua hari, atau dua hari yang lalu. Apa artinya? Coba terjemahkan. Saya membaca kitab. Saya telah baca sebuah kitab. Baca kitab yang baru. Yang jayidan. Saya telah membaca kitab dengan baik. Kok dengan baik? Jayidan. Ini kitab yang bagus. Saya telah baca sebuah kitab yang bagus. Ini na'at pada kitaban. Iya. Taib ishtaraituhu qabla yaumain. Saya telah membelinya 2 hari yang lalu. Nah ini yang telah saya beli 2 hari yang lalu. Ini terjemahkan pakai yang. Ini terjemahkan pakai yang. Nah, kenapa? Karena ini jumlah fi'liyah. Ini sebagai apa? Ini jumlah fi'liyah. Ini kan fi'il. Ishtaraitu fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il, ya, Ustaz. Maf'ul bih. Ya. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai na'at. Sebagai apa? Na'at sanin. Na'at yang kedua. Kedua. Na'at pertama ini, jayid ini na'at yang pertama. Jayid, na'at kedua. Na'at yang awal. Jayid, na'at awal. Ya, kitab yang bagus. Kitab ya. Bagus. Nah, ini maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah, ini saya maksud ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ini terletak setelah isim nakirah. Tapi ingat, di jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu ada dhamir. Manakala dhamirnya kembali pada isim nakirah sebelumnya, berarti ini sebagai na'at. Tapi kalau di sini ma'rifah, berarti ini sebagai apa? sebagai hal. Ini di sini bukan hal tapi apa? Sebagai naat. Kenapa? Karena dhamir ini kembali kepada isim nakirah, kitab nakirah. Nah, itulah ada kaidah supaya ingat, al jumlah ba'da nakirah naat wal jumlah ba'dal ma'rifah hal. Itu hanya sekedar mengingatkan saja ya. Nah, al jumlah ba'da nakirah naat wal jumlah ba'da ma'rifah. Ba'da ma'rifah hal ya. Tapi kalau jumlah ismiyah, kalau jumlah ismiyah itu kalau hal itu harus pakai waw, itu sama waw jamak, waw al hal. Iya. Waw al hal. Tapi kalau dia tidak pakai apa? Kalau jumlah fi'liyah tidak pakai apa? Tidak pakai waw. Tidak pakai. Maka dia di sinilah harus bisa membedakan apakah dia sebagai na'at atau sebagai hal. Ana kasih contoh untuk sebagai hal. Iya. Iya. Contohnya ra'a itu ya. Al-walada yal'abu ya. Fit-tariq ya. Saya melihat saya melihat anak laki-laki sedang bermain di jalan. Nah, ini di sini ada, setelah ini ada yal'ab. Ada fi'il kan? Betul yal'ab ini fi'il? Fi'il, yes. Ya, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, jumlah itu bukan jumlah? Jumlah itu bukan jumlah? Jumlah. Kalau sudah fi'il, mesti dia jumlah. Ya. Dari mana tahu jumlah? Karena fi'il, mesti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya nih? Yal'abu? Huwa. Dhamir mustatir takdirnya huwa. Ada huwa. Huwa ada dalam kata yal'ab. Nah, huwa ini kembali ke mana? Walatu. Walat. Walat itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah berarti jumlah ini adalah, ini apa? Jumlah fi'liyah. Sebagai hal. Iya, sebagai apa? Hal. Iya, sebagai hal. Karena ini ma'rifah. Tapi kalau ini nakirah, ra'aitu. Walatan. Nah, waladan. Yal'abu fit tariq ya, kalimat yang sama. Nah, ini yal'abu jumlah fi'liyah sebagai apa? Na'tun. Nah, na'at. Mana fa'il yal'ab? Huwa, sama juga huwa dhamir mustatir huwa kembali kepada walad. Walad ini nakirah. Kalau dia nakirah berarti ini apa? Jumlah fi'il ini maksudnya na'at. Itulah saya katakan al jumlah ba'dal ma'rifah hal wal jumlah ba'da nakirah na'at. Iya. Iya. Tapi perlu diingat, kita harus tahu di jumlah itu dhamirnya kembali ke mana? Apakah kembali, tentu kembali sebelumnya. Nah, apakah isimnya nakirah atau ma'rifah? Itu harus kita tahu. Baik. Paham, alhamdulillah. Iya. Insyaallah dan kemarin juga sudah kita sampaikan, insyaallah kita akan ungkapkan ini sedikit demi sedikit. Nah, sama juga saya di sini. Atastati'u an tadhkura? Apakah kamu mampu menyebutkan ayatan, suatu ayat ukhra, ayat yang lain, tahwi yang mencakup. Nah. Jadi ayat yang lain kemudian apa? Tahwi yang mencakup, berarti ayat yang mencakup. Ayat yang lain, ayat yang mencakup. Paham ini? Nah, ayat yang lain itu adalah na'at yang pertama, ketahwi yang mencakup. Na'at yang kedua, cuma yang kedua itu dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Nah, paham ini? Insyaallah. Baik, baik. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Muhammadillah. Insyaallah barakallahu fiik. Dan sekali lagi kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain. Jazakallah khair sekali lagi kepada Muhammadillah di 0218236543. Kita terima telepon selanjutnya. Masih dalam pembahasan jilid ketiga dan hiwal yang ke-15 Qawaid Nahwiyah yang akan dijelaskan dan ditanya oleh Ustaz. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umu Anna di sini. Umu Anna, Cinere. Iya. silakan. Naam, tafadhali ya Umar. Naam. Oh, ana ikra ya ustaz. Ta ikra. Kuli akra, akra, la takul ikra. Iya, akra. Naam, akra. Naam ya, yasiru. Naam. Yasiru. Naam, bi'auna Allah. Bi'auna Allah. A'idih, ulang kembali, naam. Naam, bi'auna Allah. Kenapa na dibaca, fathah? Oh, bi'auni. Kenapa ni? Bi'aunillahi. Kenapa ni? Bi, ada bi. Ba itu huruf apa? Kenapa? Ba itu huruf apa? Memang ba itu huruf apa? Saya tidak paham. Iya betul, ba itu huruf jar. Oh, iya. Saya enggak begitu menangkap pertanyaannya. Ba itu huruf jar ya. Iya, ba itu huruf jar. Jadi aun itu masdar ya. Iya. Bi aunillah. Anunya apa Ustaz? Kenapa? Ana. Madinya. Ana. Ana. Iya. Ain, alif, nun. Iya. Sama seperti qala. Qala. Qaul masdarnya. Ya. Aun. Iya, bi kemudian masuk jar bi aunillah. Aun itu adalah pertolongan. Pertolongan. Iya, bantuan. Iya. Naam, bi aunillahi. Naam. Qala ta'ala wa in ta'udu na'ud. Iya. Ahsanta. Ayum kitu ka antad kuro ayata ukhra. Ayat ya. Ayatan. Ayatan ukhra ya Nu'manu. Iya nak, ya Nu'manu. Taib, pertanyaannya ahsanta. Ya. Iya. Ini fi'il apa ini? Ahsanta. Iya. Itu dari ahsana, ahsan. Oh, fi'il mudhari. Fi'il madhi. Fi'il madhi, wazannya apa? Timbangannya. Ya, ahsana. Ahmad, af'ala. Af'ala, betul. Itu ada tambahannya. Ya. Asalnya hasuna. Kemudian imbuhan di awalnya. Ya. Maka jadi af'ala, jadi ahsana. Jadi ahsana ya. Yuhsinu ya Ustaz. Ahsana yuhsinu. Ya. Jadi ahsanta, ta itu sebagai apa? Fa'il ya. Ya. Taib. Ayumkinuka itu apa itu? Itu isim istifham. Bukan isim ya, itu huruf. Oh iya ya. A itu huruf ya. Huruf. Iya, huruf, huruf istifham. Iya, hamzah itu, hamzah istifham. Itu huruf. Huruf. Taib yumkinuka. Yumkinu amkana yumkinu. Iya. Kaf itu sebagai apa? Ka itu ayumkinuka itu sebagai fa'il. Mang boleh ada fa'il dhamirnya ka? Dulu. Ayumkinuka. Apakah kamu ayumkinuka? Tak mungkin kamu. Mungkin atau dapatkah? Iya. Kalau bahasa bebasnya, apakah engkau dapat menyebutkan? Berarti yeah. Fa'il ya Ustaz, yumkinu kan fi'il. Iya yeah, betul, yumkinu itu fi'il. Betul. Ka-nya? Kaf-nya? Oh, yumkinuka itu berarti yang saya tanya, ka itu domir, ka itu sebagai apa? Domir mutasyil. Iya, yeah, sebagai apa? Domir mutasyil itu sebagai maksubi ya, ayumkinuka. Iya betul sebagai maf'ul bi. Kalau kaf itu dhamir nasab itu kaf. Kalau fa'il mesti apa? Ta. Kalau fi'il madinya darabta. Tapi iya. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya di awal tanya. Iya. Di awal tanya di awal. Contoh tadribu itu baru ya. Fa'ilnya mustatir anta. Kalau kaf itu dhamir nasab. Nah, dhamir nasab tidak bisa menjadi fa'il. Fa'ilnya kalau bentuk dhamir mesti dhamir rafa. istilahnya itu domir nasab ya Ustaz? Iya, kaf itu domir nasab ya. Iya, ya, itu domir nasab. Kita enggak sebut maf'ul bi di sini ya Ustaz ya. Iya, maf'ul bi itu hanya maf'ul bi itu jabatan kata dalam kalimat maf'ul bi. Kalau bentuk kata, ka itu adalah domir, itu bentuk kata. Oh, iya. Halo? Iya. Iya. Jadi ya, kalau bentuk kata itu domir namanya, domir apa? Domir nasab. Kalau kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul bi objek. Oh iya. Iya. Jadi Ustaz. Syukran. Kemudian afwan. Mana fa'il yumkinu? Yumkinu domirun mustatirun. Yumkinu amkana yumkinu huwa. Takdir huwa, huwa kembali ke mana? Yumkinu ka ahsan tadi antadkiru ayat. Ayat itu muannas. Iya, ayat yang mana? Antadzkur ayat. Ayat itu kan ayatan dibacakan mansub dia. Kalau fa'il mesti marfu. Oh, ayat mungkin buka. Taib, saya kasih contoh lain. Saya kasih contoh lain. Amkana yumkinu betul. Iya, itu kan yumkinu kan bentuk fi'il mudhari'. Betul, fi'il mudhari', betul sekali. Kalau dia dhamir musatir berarti huwa kembali ke mana? Itu persoalannya. Ya, iya. Ya. Mesti ada marja'nya. Antadzkuru. Iya. Baik, sekarang gini aja, saya kasih contoh lain. Yasurruni. Iya. Tadkuru. Yasurruni an ayat. Yasurruni an tanjaha. Iya. Yasurruni an tanjaha. Apa artinya? Ingat ya saya. Yasurruni an. Iya, yasurruni an tanjaha. Ingatlah saya. Hah? Tentang apa artinya? Ya guru itu kan mengingat ya Ustaz. Sebentar. Yasurruni an tanjaha. Apa artinya? Sarra yasur. Ya, ingatkan saya. Bukan ingatkan. Makanya. Ya sarra yasuru itu menggembirakan. Oh, bukan ya guru dari zakaro ya. Bukan, ini sin. Yasurruni sar yasur surur. Oh. Ya saya belum. Iya. Tadkur ini berarti ada tasjid tadkur loh. Ya, bukan yang ini di undur. Lihat papan apa? Lihat di papan tulis? Oh, saya enggak lihat papan tulis Ustaz. Oh, lihat TV enggak? Enggak lihat. Oh, enggak. Saya pakai. Oh iya, taib. Saya sebut yasurru, sarra yasurru, yasurruni antan jaha. Oh, makna literalnya adalah ya magnetis. Yasur itu menggembirakan saya oleh keberhasilanmu. Iya. Ya. Itu literalnya menggembirakan saya. Saya itu sebagai objek jadinya. Oh iya. Iya, menggembirakan saya oleh keberhasilanmu. Iya. Itu terjemahan letelignya. Kalau terjemahan bagus apa? Saya senang kamu berhasil, kan gitu. Iya. Tambah saya dengan keberhasilanmu. Iya. Kalau letelignya apa? Menggembirakan saya oleh keberhasilanmu. Ini yasurru. Nah, mana fa'il yasurru? Ini ya, ini sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih, ya mutakallim. Ini dia, masdar mu'awwal ini fa'ilnya. Oh. Namanya masdar muawwal an dan fi'il. Ditakwil pada masdar, jadi apa? Najahu. Iya, iya. Najahuka. Jadi di situ. Nah, najahuka. Masdar muawwal. Iya, an dan fi'il namanya masdar muawwal, an dan fi'il. Nah, kalau masdar sarihnya ini najahu. Jadi ini ungkapan ini boleh kita pakai masdar awal atau pakai masdar asli, masdar sharih. Yasurruni najahuka atau yasurruni antanjaha. Iya. Yasurruni najahuka atau yasurruni antanjaha. Nah, kalau yasuruna najahuka, fa'ilnya najahu. Najahu ini fa'il, makanya marfu najahu. Yasuruni najahuka. Nah, kalau masdar muawwal ini antanja, inilah dia sebagai apa? Fa'il. Antanja itu masdar muawwal. Maaf Ustaz, ya. Bukankah masdar muawwal itu masuknya ke jumlah ismiyah? Bukan. Masdar muawwal itu masdar yang ditakwilkan, yang dipalingkan. Masdar yang di bisa muawwal itu arti bisa dikembalikan kepada masdar. Sorry. Ya. Oh, iya. Atau masdar muawwal itu muawwal juga awala juga arti apa? Apa? Tafsir artinya. Iya. Seperti apa? Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau sering menggunakan at-ta'wil. Ta'wilu hadza maksudnya tafsir. Kata ta'wil itu arti tafsir. Nah, jadi bisa an dan fi'il ditafsirkan kepada masdar atau muawwal arti kembali, ala ya'ul itu kembali. Jadi masdar yang masdar muawwal itu an dan fi'il dikembalikan kepada masdar sari itu najahuka. Jadi yasurruni najahuka. Ya, kalau kita menggunakan ini, nah, bukankah najahu itu sebagai fa'il? Demikian juga an dan tanjah ini sebagai fa'il. Ya. Jadi masdar muawwal yaitu an dan fi'il ditakwil kepada masdar, ditafsirkan kepada masdar atau dikembali kepada masdar sari itu najahuka. Iya. Ya, contoh lain apa? Contoh lain, itu dalam pelajaran apa yang lalu ya Ustaz? Masuk ke pelajaran apa tentang ini bab fa'il. Di babul fa'il. Bentuk-bentuk dari apa namanya? Kan ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Bentuk-bentuk dari sodrohu itu loh Ustaz, awal-awal itu. Gimana? Sodrohu. Jadi bentuk-bentuk awal dari isim dari apa jumlah isnya adalah gitu, isim cori kemudian masdar muawwal. Bukan itu ya Ustaz? Bukan. Ini masdar muawwal itu an bersama fiil, itu masdar muawwal an bersama fiil. Iya. Nah, ada pengkedudukannya, dia bisa mubtada, dia bisa apa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bih, itu tergantung kalimat. Dalam Al-Qur'an wa antasumu khairun lakum, dalam Al-Qur'an. Iya. Ya, wa antasumu. Ini Al-Qur'an. Wa an Iya. Antasu wa antasumu khairun lakum. Nah, apa arti wa antasumu khairun lakum? Puasa itu baik bagimu. Puasa, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Wa antasumu, aik kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Nah, apa masdar muawwal ini? Ini antasumu itu masdar muawwal. Kalau ditakwilkan kepada masdar sharih apa? Bagaimana jadinya? Wa antasu aik wa wasiyamukum. Tawul. Iya. Siyamukum khairun lakum. Ya. Ya, puasa adalah baik bagimu. Iya. Betul. Siyamukum, puasanya kalian lebih baik bagi kalian. Iya. Iya. Nah, ini namanya masdar muawwal. Antasum itu masdar muawwal. Kedudukannya sebagai mubtada. Ini khabarnya, khairun itu sebagai khabar. Nah, kalau ditakwilkan kembali kepada masdar sharih adalah wasiyamukum khairun lakum. Iya. Iya. Ya Ustaz. Iya. Baik, ahsan. Baik, sama. Barakallahu fik. Masyaallah. Jazakumullah khair. Baik, ya Bu Anna di Cinere. Alhamdulillah. Ya. Ada tambahan faedah dan juga murojaah terkait bab fa'il ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Bisa juga di bab fa'il, bisa jadi bab mubtada. Sahih. Ini kalau tidak salah di jilid 2 ini. Iya, sudah berlalu. Iya. Cuma tidak dijelaskan secara perinciannya. Rinci. Cuma hanya disinggung saja. Naam. Insyaallah. Ya. Kalau tidak salah ayat ini ada disebutkan. Contoh wa antasumu khairul lakum. Naam. Jadi contoh dari masdar muawwal saja. Iya, masdar muawwal. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian kita masih memiliki kesempatan. Silakan kami berikan kesempatan kembali mungkin untuk satu pendengar, penelpon, untuk kemudian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya, di 021 823 6543. kita terima. Mungkin satu penelpon terakhir. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fikri min Pontianak. Eh, Masya Allah. Halanya Ummu Fikri. Afwan, ana. Qabla sanatain fi Denpasar di Al-Ananda fi Pontianak. Oh, ya. Masya Allah. Masya Allah. Tadakarna. Hajar tu. Karena maaf. Tijual, ha? Tijual. Muter-muter ya, keliling. Apa Ustaz, anak lama enggak apa ini mungkin coba untuk ini Ustaz. Taib lah, Bas. Ada salahnya. Iya, ya. Taib, iya. Coba silakan baca. Silakan. Iya. Yang berikutnya. Naam bi'aunillahi. An-Nu'man. An-Nu'manu. نعم بعون الله قال تعالى فإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Iya, aku min al-khasirin. Itu tagfir, kenapa dia bersukun itu? Fi'il mudhari itu tagfir fi'il syarat. Illa itu asluhu in la. Sahih. Illa itu asluhu in la, betul. Lalu apa? Diidghamkan. Ini namanya idgham apa namanya kalau ilmu tajwid? Apa Ustaz? Idgham apa namanya kalau ilmu tajwid ini? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Nun mati ketemu nun bersukun ketemu dengan lam ya. Ya. Penulisannya umumnya nunnya dilebur kepada lam, maka kasih tanda harakat tasydid. Iya. Boleh juga ditulis in kemudian la, itu boleh. Nah, tapi ayat ini kini Rasul Utsmani tidak boleh diubah. Baik, wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Baik, akun ini fi'il apa ini? Akun fi'lun mudhari. Fi'il mudhari. Jawab syarat. Baik, nanti juga akan dibahas ya. Akan dibahas pada latihan nanti. Saya tidak singgung itu dulu. Nah, ini akun ini butuh apa dia? Apa yang dibutuhkan ini? Maf'ul bi. Dia butuh maf'ul bi. Oh, afwan. Akun asluhu ya'lun naqis kana yakun. Kana yakunu sahih fi'il naqis. Asluhu akunu. Nah. Yannahu jawab syarat akun. Akun saya akunu. Idzan bihaja ila ismiha wa khabariha. Butuh isim dan khabarnya. Mana isim? Aina ismuha? Ismuhu. Naam, aina ismuha? Damir sahih, damir mustatir. Damir mustatir takdiruhu. Takdiruhu eh? Anta. Hadha fi'il amar au tu fi'il mudhari? Oh, afwan. Takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Nah. Asluhu an akunu. Naam, idzan takdiruhu ana ya. Kana yakun akunu. Taib. Akunu, jadi akun ya. Jadi akun, aina waw? Mana wawnya? Kan kana yakunu kan? Naam. Akunu ada waw kan? Di aina waw? Naam. Li'annahu majzum, jawab syarat majzum hasil waw. Tanda jazamnya hasful waw? Akun. Iya. Majzum. Iya, majzum, betul. Majzum tanda jazamnya apa? Ma'a arab tu jazmi? Sukun. Sukun, saya tanya itu wawnya kemana? Akunu. Iya, asalkan akunu kan? Naam. Iya kan? Akunu asluhu naam. Naam. Akunu asluhu. Anti tushahidi tilfaz? Ya, Ustaz. Tushahidi tilfaz? Tushahidi tilfaz? Naam. Taib. Taib. Idan akunu, sah? Naam. Akunu. Asalin aina al-waw hadihi, sara eh? Akun. Hakadha kitab, sah? Fil kitab, sah? Wow. Akun sah? Fil kitab. Hakadha sah? Yes, sir. Hakadha sah? Fil kitab. Akun sah? Akun, naam. Naam. Tay, soal, aina al-waw ini? هذه واو. هنا بين الكاف والنون. مجزوم. نعم. واو لاستقال غيثت لاستقال. إذا حذفت الواو هكذا صح؟ حذفت الواو. طيب لماذا حذفت الواو؟ لالتقاء الساكنين. لالتقاء الساكنين. نعم. إذا سكن النون, kalau sudah nun disukunkan berarti apa kejadiannya? Kejadian apa yang terjadi? Waw-nya sakinah, nun-nya sakinah. Bertemulah dua sukun. Ya. Dalam Arab, bahasa Arab ini dibuang huruf ilatnya. Fasara akun, ya kan? Fasara akun. Bahkan dalam Al-Qur'an pun nun-nya pula dibuang takhfifan untuk meringankan. Fasara aku fil Al-Qur'an. Qalatil Maryam walam aku baghiya. Ya kan? Walam aku baghiya. Ya. Iya, Maryam mengatakan apa? Ibunya Isa mengatakan walam aku baghiya. Apa arti walam aku baghiya? Saya bukan penzina. Iya, jadi aku itu bahasa Arab itu. Iya kan? Iya, aku bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia kan aku kan? Aku kan saya. Itu berasal dari aku itu, bahasa Arab ya. Walam aku baghiya. Jadi aku. Jadi waw-nya dibuang kena iltiqa' sakinah. Iya, sekarang mana khabarnya? Syibul jumlah. Syibul jumlah. Min al khasirin. Betul. Syibul jumlah jar wa majrur. Ma alatu jari al khasirin? Jar bil ya'i. Naam, alatu jari al ya'i annahu? Li'annahu min al لأنه جمع مذكر سالم. Ya, لأنه جمع مذكر سالم. طيب أحسن. طيب أحسن. بارك الله فيك. توفيق بارك الله. Ya. Tahiyati ila zawjatik ya Ustaz. Baik, insyaallah insyaallah. Nah, insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Fikri. Naam, barakallahu fik. Dan sudah lama tidak berapa? 2 tahun kalau bisa. Iya. Masyaallah iya. Dari Denpasar, sekarang di Pontianak. Dan tetap ikut berinteraksi bersama kami Ummu untuk mempelajari bahasa Arab. Jazakumullahu khairah. Kita dan ini telepon terakhir Ummu Yusuf. Kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Masih panjang hiwar, tapi insyaAllah akan kita lanjutkan kembali untuk Qawaid Nahwiyah pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengi'rab fi'il madi yang mu'tal akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun, Ustaz? Oh iya, kita ambil contoh. Nah, iya. Mu'tal akhir ya, Ustaz? Mu'tal akhir. Seperti Jara radiyah. Iya, Jara, kemudian apa? Radiyah. Kasa, ya atau da'a ya. Da'a. Ya, taib. Bagaimana cara i'rab ini? Kalau radhiya, ini ianya fathah, jelas. Ini apa? Radhiyatu fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Mabni 'alal fathhi. Ya. Kemudian adapun da'a atau jara, ini apa? Itu muqaddarah. Da'a fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Sama, semua fi'il mabni 'alal fathah. Ya, ini bukan mabni sukun. Kalau yang mengatakan mabni sukun itu salah. Iya. Ya. Karena apa? Fi'il madhi kalau dia belum bersambung di akhirnya dengan apa? Ta'ul mutaharika atau nun niswa atau sebut ta'ul fa'il itu, maka dia mabni al-fathah. Ya. Cuma tanda fathahnya di sini apa? Muqaddarah. Nah, sama kalau dia isim itu apa? Isim maksur Musa. Iya, Musa. Nah, ini Musa ini fiil apa isim atau fiil? Isim, so? Ini isim, marfu. Tarafnya apa? Dhamma muqaddara ala alif. Kalau dia mansub, kena ada in namanya, in adalah dia mansub, alatun naswi fathah muqaddara ala alif. Iya. Demikian juga ini da'a. Ini fiil madhi mabniun al-fathhi. Mabni al-fathhi, di mana fathinya? Al-muqaddara ala alif. Jadi da'a fi'lun madin mabniun alal fathhi al-muqaddar Kalau al-fathati atau al-muqaddarati ala al-alif. Mabniun ala al-fathi al-muqaddari ala al-alif. Ya. Mungkin perlu saya tulis. Dan semuanya sama Ustaz ya? Ya sama, sama. Iya. Ini kan sebelumnya fathah. Naam. Berarti ini alif. Iya, ini alif. Naam. Iya. Jadi apa? Fi'lun. Fi'lun madiyun. Ya. Fi'lun madin. Asalnya madiyun, tidak boleh madiyun. Madin. Madin. Dibuang ya-nya. Ini isim manqus. Fi'lun madin mabniyun. Iya. Alal. Alal fathi. Al-muqaddari. Muqaddar. Alal alif. Alal alif. Alif. Iya. Al-muqaddari. Nah. Alal alif. Kenapa? Muqaddar alif litta'adzur. Sama istilahnya litta'adzur, artinya udzur. Enggak mungkin bisa dinampakkan. Kalau mau panjang lagi, mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Jadi mabniun 'alal fathi al-muqaddari, muqaddari 'alal alifi litta'adzuri. Nah. Ya, atau mau panjang lagi, fi'lun madin mabni 'alal fathi al-muqaddari 'alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Ya, terhalang menampakkannya oleh apa? Ketidakmungkinan untuk dinampakkan. Ta'adzur itu ada uzur, tidak mungkin untuk dinampakkan. Karena dia alif. Ya. Tayyib, jazakallahu khair. Demikian bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat pertanyaan kembali. Tadi disebutkan harfu jar. Ya. Dengan harfu jar ba pada firman Allah surat An-Nisa 86. Fa idza huyitum bitahiyatin. Bitahiyatin. Fahayu bi ahsana. Bukan bi ahsani Ustaz. Bi ahsana min haya. Bi ahsana. Tadi disebutkan harfu jar kasrah. Tapi di sini mengapa dengan fathah? Bi ahsana min haya. Karena ahsana itu adalah isim tafdil. Dia tidak pakai alif lam, maka dia masuk kepada mamnu' minas sarfi. Isim ia termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Karena dia kata sifat. Jadi isim yang tidak bertanwin itu ada dua. Yang pertama ada dua ilat. Yang kedua ada satu ilat. Ya, menempati dua ilat. Yang dua ilat itu terbagi dua macam, dua golongan. Ada yang alamiah, ada yang wasfiah. Kedua-dua itu memiliki tambahan ilat yang kedua. Jadi kalau umpamanya Utsmanu itu alamiah, kemudian ziyadah alif dan nun. Ya. Ahmadu itu alamiah isim alam ditambah dengan apa? Wazan fi'il. Nah, kalau wasfiyah itu kata sifat, sama seperti ahsan kan? Ahsan itu wasfiyah ditambah dengan wazan fi'il. Jadi bi ahsana itu tidak boleh bertanwin. Nah, kenapa ilatnya? Karena di wasfiyah kata sifat yang kedua adalah wazan fi'il. Karena ahsan itu wazan fi'il. Wazan fi'il apa? Wazan fi'il madhi, af'ala. Ya. Maka itu tidak boleh bertanwin. Nah, kalau isim tidak bertanwin, tanda jarnya fathah, bukan kasrah. Makanya kalau antum baca hadis riwayat seperti Umar, kan, an Umara, enggak ada an Umari. An Umara. An Umara. Nah, Umara itu termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, ilatnya apa? Alamiah dan udul. Asalnya amir. Jadi tanda jarnya ada huruf an masuk, an umara, tanda jarnya fathah. Demikian juga ahsana. Ahsana, cuma bedanya ahsan ini kata sifat, kalau umar itu isim alam. Sama-sama enggak boleh bertanwin. Ilatnya beda. Bedanya apa? Yang ahsana itu ilatnya adalah wazan fi'il. Nah, ini enggak boleh bertanwin. Nah, ini bisa nanti dipelajar kembali tentang ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Ada 9 ilat, ilal tis'ah. Iya. Naam, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar kita yang ada di Garut yang bertanya, barakallahu fik. Dan ini mungkin pertanyaan kami yang terakhir di kesempatan malam ini. Silakan. Baik, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab. Taib, kita akhiri, insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam kajian ini di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.